بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Masa ini, masa yang penuh dengan terjadinya hal-hal yang membuat keraguan seseorang di dalam agama. Kadang terjadi sebuah masalah, tiba-tiba terjadi keraguan di tengah kaum muslimin. Padahal hakikatnya, andai kata mereka istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang terjadi, itu tidak akan meninggalkan kepada mereka keraguan. Mereka akan kokoh di atas agama, akan tegar menghadapi gelombang apa saja dari gelombang fitnah. Seperti misalnya pada hari-hari yang telah lalu, kita melihat bagaimana kaum muslimin, banyak di antara mereka yang terfitnah dengan eksekusi 3 orang yang melakukan peledakan di bom Bali. Ini terus terang saya sampaikan, sebab orang-orang yang termakan dengan hal tersebut dan membenarkan perbuatan tersebut, ini adalah orang-orang yang melambangkan bahwa ia tidak mempunyai hal-hal yang menyebabkan ia bisa tegar di atas agamanya. Istiqamah di atas agama. Istiqamah di atas agama. Nah, harusnya seorang tatkala melihat orang-orang yang istiqamah, tatkala melihat keadaannya seperti itu, maka dia mengetahui dan harusnya memahami dari perkara agamanya, ya, apa yang dengannya akan jelas kebenaran. Apa yang dengannya akan jelas kebenaran dan nampak kebatilannya. Karena ini adalah masalah yang sejumlah kaum muslimin terfitnah dengannya, maka saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan masalah eksekusi tersebut dan fitnah yang tersebar bahwa mereka adalah mati syahid, ya, tanpa darinya tanda-tanda seakan-akan mati syahid menurut penilaian orang-orang tersebut. Maka saya terangkan di sini 3 hal. Hal yang pertama, hendaknya yang menjadi ukuran di dalam apa saja adalah ukuran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang menjadi ukuran. Kalau misalnya ada tanda-tanda kebaikan, ada tanda-tanda kebaikan pada orang yang berlaku salah, belum tentu perbuatannya itu benar. Walaupun ada padanya tanda-tanda kebaikan. Jelas? Ini kalau kita masuk dalam bentuk menerima saja apa yang dikabarkan. Walaupun yang dikabarkan itu aneh-aneh dan banyak yang nampak darinya kedustaan. Gambar awan lah, bentuk kalimat la ilaha illallah. Katanya itu sudah pernah dimuat di majalah Primbon. Gambar burung gagak lah. Burung gagak dijadikan sebagai tanda mati syahid. Tahu saya burung gagak itu kalau ada bangkai atau ada. Saya tahu. Gambar yang tersenyum lah. Dari apa yang dilihat? Bukan melihat dan memperbandingkan orang-orang yang meninggal. Kayaknya gambar yang seperti itu bukan hal yang aneh. Ya, pada wajah orang yang meninggal. Nah, kemudian bau harum yang keluar darinya, saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi orang-orang yang seperti ini tidak bisa dipercaya. Anggaplah hal tersebut semuanya benar. Anggap semuanya benar. Apakah itu menunjukkan mereka mati syahid? Mungkin tidak. Tidak bisa dikatakan hal tersebut sebagai mati syahid, kecuali kalau ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan ini. Sebab hanya sekedar mengambil tanda yang seperti itu, betapa banyak orang yang akan sesat kalau seperti itu keadaannya. Saya beri contoh. Kira-kira di sini ada yang membenarkan pembunuhan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Ada yang membenarkan itu? Hah? Saya kira tidak ada seorang muslim pun yang membenarkan dan mengatakan mati syahid orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Bagaimana mungkin seorang sahabat yang sedemikian mulianya, khalifah yang keempat, menantu Rasulullah SAW, penuh dengan keutamaan dan kemuliaan, bagaimana mungkin dikatakan bahwa orang yang membunuhnya adalah orang yang mati syahid? Saya perhatikan Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Tatkala ia ditangkap oleh para sahabat, kemudian akan ditegakkan padanya hukum. akan ditegakkan padanya hukum. Maka keluarlah Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu sebagai wali dari Ali bin Abi Thalib untuk menuntut darahnya. Ya, sebab dalam Al-Quran Allah firman, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. Siapa yang dibunuh dalam keadaan dia zalimi, maka kami telah menjadikan untuk walinya kekuatan. Ya, maksudnya untuk membalas hal tersebut. Maka keluar Abdullah bin Ja'far menegakkan hukum terhadap Abdurrahman bin Mulkim. Hukum apa yang ditegakkan? Yang pertama, oleh Abdullah bin Ja'far dipotong kedua tangannya. Kemudian dipotong kedua kakinya. Ini sebenarnya hal yang kedua yang ingin saya terangkan. So, hukum terhadap orang yang melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi, dengan bahasa yang sekarang ini, orang yang melakukan perbuatan terorisme, itu hukum yang ditetapkan oleh para ulama kita di masa ini, hukumnya adalah hukum bunuh. Tidak ada yang lain. Kenapa? Sebab di dalam Al-Quranul Karim, Allah firman di surah Al-Ma'idah, إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Sungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini dua ya. Orang yang melangi Allah dan Rasulnya, jenis yang kedua, golongan yang kedua, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Apa hukumannya? Ayo qatalu. Dan mereka dibunuh. Au yusallabu atau disaring. Au taqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Atau dipotong kedua tangan dan kedua kakinya secara bersilang. Au yunqaw min al-ard atau diasingkan dari muka bumi. Ini balasan mereka, kehinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat kelak siksaan yang sangat besar untuk mereka. Ini hukum disepakati. Iya. Hukumannya adalah hukum bunuh. Jelas? Baik. Maka Abdullah bin Ja'far memotong kedua tangannya. Abdurrahman bin Mulkim sama sekali tidak merintih. Hanya terdengar dari mulutnya kalimat-kalimat zikir. Kalimat-kalimat zikir. Nah, mungkin kalau kejadian ini terjadi sekarang ini, mungkin orang-orang yang kemarin itu sedang mengikpas bahwa orang ini mati syahid. Hanya terdengar kalimat-kalimat zikir dari mulutnya. Tidak merintih sama sekali. Tidak merintih sama sekali. Kemudian, Abdullah bin Ja'far memotong kedua kakinya. Tetap keadaannya seperti itu. Sama sekali tidak merintih. Perhatikan. Bagaimana sahabat tegar. Sebab ini hukum yang ditegakkan. Tidak peduli dengan keadaannya. Sebab keadaannya seperti ini, siapa saja mungkin untuk berkeadaan seperti itu. Mungkin punya dari ketegaran jiwa hal-hal yang menyebabkan hatinya tenang. Hatinya tegar menghadapi sesuatu. Maka setelah itu Abdullah bin Ja'far mengambil batu yang telah dipanaskan, masih membara. Kemudian ditusukkan kepada kedua mata Abdurrahman bin Mulkim sampai meleleh. Orang ini tidak gamang sama sekali, tetap berzikir. Bahkan dia membaca apa? Surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir surah. Tidak ada yang dilupa. Setelah itu, Abdullah bin Ja'far ingin menggunting lisannya. Maka tatkala akan dilakukan hal tersebut, nampak Abdurrahman bin Mulkim ini merintih. Abdullah bin Ja'far berkata kepadanya, kenapa kamu merintih? Dia berkata, saya tidak senang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lisanku tidak berzikir. Radhiyallahu anhu. Sekarang saya bertanya, kira-kira ada yang membenarkan Abdurrahman bin Mulkim dengan ketegarannya yang seperti ini, kalimat tegar tanda petik. Dengan ketegarannya yang seperti ini, apakah ada yang membenarkan bahwa dia membunuh Ali bin Abi Thalib adalah hal yang membenarkan? Jawabannya tidak ada hal yang membenarkan. Walaupun dia dalam keadaan yang seperti itu. Maka kenyataan-kenyataan yang terjadi, walaupun dianggap itu adalah hal yang mendukung, kalau dari syariat mengatakan itu salah, harus juga tetap dikatakan salah. Sebab menjadi ukuran adalah Al-Quran dan Sunnah. Dia menjadikan seorang istiqamah. Apabila dia berpegang di atas hal ini, maka tidak akan goyang dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Kejadian-kejadian yang seperti itu. Seperti contoh lain. Yang lebih unik lagi. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Yahya al-Mu'allimi dalam sebuah risalah beliau. Beliau ada seorang yang dia ini kalau mendengarkan adzan, dia menggosok kedua matanya dengan ibu jari ini. Untuk apa? Agar supaya kedua matanya terjaga dari penyakit. Nah itu memang ada hadisnya, tapi hadis palsu. Ada hadisnya tapi hadis palsu yang menuntunnya. Maka orang ini ditegur, tidak boleh kamu berbuat seperti itu. Ya, dasar yang kamu pakai tidak benar, sebab itu diterangkan dalam hadis palsu. Maka orang ini masya Allah dia menerima nasihat itu, dia tinggalkan. Jadi kalau orang adat dia sudah tidak menggosok kedua matanya dengan kedua ibu jari, dia tinggalkan. Sampai akhirnya ia tertimpa oleh penyakit mata. Dan ia berusaha untuk mengobatinya dan sembuh-sembuh juga. Maka ada yang membisikkan kepadanya, ini karena kamu meninggalkan kebiasaan kamu dulu. Coba kalau kamu tiap kali azan kamu lakukannya, kamu gosokkan kedua ibu jarimu di matamu, pasti kamu sembuh. Maka orang ini apa yang terjadi padanya? Ia pun menerima nasihat itu. Kembali dia lakukan perbuatannya dulu. Nah, subhanallah, lihat bagaimana Allah membuat dia terfitnah. Ya, dia sembuh dari penyakit. Dia sembuh dari penyakitnya. Sekarang saya bertanya, kira-kira ada enggak dari kisah yang mengatakan bahwa disyariatkan yang menggosok mata dengan kedua ibu jari ketika mendengarkan adzan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak dalil yang menunjukkannya, ya kan? Walaupun orang ini sembuh, itu bukan dalil menunjukkan bahwa perbuatannya benar. Sebab mungkin saja Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang itu mendapatkan apa yang diinginkan sebagai bentuk ujian semakin sehingga mereka semakin larut di dalam kesesatannya. Sehingga mereka semakin larut di dalam kesesatannya. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma nasu ma dzukiru bi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum daghatan fa idza hum mublisun. Tatkala mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka. Perhatikan ya, mereka bikin pelanggaran, melupakan agama. Tatkala mereka melupakan agama, apa yang Allah lakukan untuk mereka? Dibukakan untuk mereka pintu-pintu segala kebaikan. Segala sesuatu dibukakan. Datang hal dari dunia itu berlimpah ruah kepada mereka. Sehingga mereka semakin berada dalam kesesatannya. Nah, apalagi kalau itu adalah bid'ah. Biasanya bid'ah, dari bentuk bahaya bid'ah, orang yang masuk dalam bid'ah, dia pasti akan lebih senang mencari bid'ah yang lainnya dan semakin larut dan larut, dan kadang bisa menyebabkan dia keluar dari agama waliyahudzubillah. Dan tahu orang-orang yang berzikir di Kufah itu, berzikir berjamaah, dikatakan bid'ah yang pertama. Ini bid'ahnya zikir berjamaah di masjid. Tapi lihat ujungnya. Tadi yang mengisahkan kisah orang-orang yang berzikir itu dan ditegur oleh Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang yang berzikir di situ mereka mati terbunuh di Nahar Rawah. Ya. Artinya apa? Mereka ikut bersama orang-orang Khawarij. Menjadi orang-orang Khawarij. Gara-gara bid'ah kecil menjadi besar bid'ah tersebut. Dan ini bentuk kesesatan. Kadang orang masuk di dalamnya, semakin dilapangkan di dalam kesesatan itu. Allah berfirman, "Qul man kana fi dhalalah falyamdud lahu ar-rahman madda." Katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, maka Allah Ar-Rahman akan melapangkan kesesatan itu untuknya. Akan melapangkan kesesatan itu untukmu. "Falamma zaghu azaballahu qulubahum." Begitu ia menyimpang, dibuat hatinya semakin menyimpang lagi. Dibuat dia larut. Dan ini istidraj namanya. Ya, perhatikan yang disebut dalam ayat. Kalau mereka lupa apa yang diperintah, dibukakan pintu-pintu segala sesuatu untuk mereka. Sampai mereka ketika berbangga sudah dengan hal itu, maka mereka pun disiksa secara tiba-tiba dan mereka diliputi oleh siksaan dan bisa keluar lagi. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "Inna Allah la yumdi lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yufidhu." Sungguhnya Allah akan memberikan, membuat orang yang zalim semakin larut dalam kezalimannya sampai ketika ia disiksa tidak bisa lepas lagi. Tidak bisa lepas lagi. Ini hal yang pertama dan hal yang kedua yang ingin saya terangkan di sini. Kemudian hal yang ketiga, berkaitan dengan masalah eksekusi itu sendiri. Apakah benar mereka mati syahid? Orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati karena melakukan jihad. Kan begitu? Itu mati syahid. Iya. Kalau dalam istilah ahli fikih, mati syahid itu adalah orang yang mati di medan pertempuran. Dengan maka mati syahid. Orang yang mati di luar dari itu, kadang disebutkan syahid dari sisi pahala, dari sisi tingkatan sama. Tapi kalau hakikatnya, orang yang mati syahid adalah orang yang mati di mana? Di medan pertempuran. Masya Allah, dipastikan. Syahid fulan, syahid fulan, syahid fulan. Sahabat saja enggak ada yang disebut syahid Abu Bakar, syahid Umar, syahid Uthman, syahid Ali. Ini mereka mengangkat nama-nama. Orang-orang yang mereka tawarkan dengan nama syahid, syahid. Sedangkan para sahabat, tidak yang disebut begini dalam buku-buku sejarah. Walaupun dimaklumi bahwa sejumlah sahabat dipastikan mereka mati syahid. Dan kebanyakan dari mereka diharapkan, mereka disebut sebagai syuhada. Tapi bersama dengan itu tidak disebut kalimat mereka mati syahid dan seterusnya. Baik, sekarang kita fokuskan. Ya, apakah mereka benar melakukan jihad fi sabilillah? Apakah benar mereka menegakkan jihad? Ya, sekarang kita kembalikan kepada definisi jihad dalam agama kita. Kalau yang ingin istiqamah di atas agama, caranya mudah. Lihat apa definisi jihad dalam agama. Kalau dia memang masuk, perbuatan mereka terhitung dalam jihad, maka selesai. Dihitung sebagai jihad. Tapi kalau tidak dihitung sebagai jihad, maka dia bukan jihad sama sekali. Dia dianggap sebagai jihad dalam tuntunan agama. Jihad dalam pengertian umumnya dalam agama kita beraneka ragam maknanya. Kadang bisa bermakna jihad melawan diri sendiri, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang-orang munafikin, jihad melawan orang-orang kafir. Orang-orang munafikin dan orang kafir ada jihad dengan lisan, ada jihad dengan tangan, ada jihad dengan hati, ada jihad dengan fisik. Sekarang pembahasan kita lebih khususkan kepada arah yang mereka lakukan. Jihad yang mereka lakukan, jihadnya kepada siapa? Orang-orang kafir. Secara apa? Secara fisik. Ya, sekarang yang kita bahas tentang masalah berjihad secara fisik melawan orang kafir. Bagaimana dalam tuntunan kita? Ya. Dalam buku-buku fikih hanya disebutkan bahwa jihad itu terbagi dua. Jihad secara fisik melawan orang kafir itu hanya ada dua pembagian, tidak ada pembagian yang ketiga. Jihad yang pertama disebut dengan nama jihad dipa, jihad membela diri. Apa itu jihad membela diri? Kaum muslimin diserang oleh musuh, mereka membela diri. Maka mereka tatkala melakukan peperangan, membela diri mereka, orang yang mati di situ dihitung sebagai orang yang mati syahid. Dan perbuatan yang mereka lakukan dianggap sebagai jihad. Jelas ya? Ini jihad membela diri. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man qutila duna dinihi fahuwa syahid, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna 'irdihi fahuwa syahid." Siapa yang mati karena membela agamanya dia mati syahid. Siapa yang mati karena membela hartanya dia mati syahid. Siapa yang mati karena membela keluarganya dia mati syahid. Siapa yang mati karena membela kehormatannya dia mati syahid. Ini disebut dengan nama jihad apa? Jihad istifa, jihad membela diri. Jihad yang kedua, dari bentuk jihad secara fisik menghadapi orang kafir, adalah jihad al-hujum. Jihad penyerangan. Yaitu kaum muslimin yang mula-mula melakukan penyerangan. Mereka yang duluan melakukan penyerangan. Jihad yang seperti ini, sebelum ditegakkan, yang pertama, kaum muslimin sebelum menegakkan jihad yang seperti ini menyerang, harus lebih terdahulu memberikan dakwah kepada orang-orang kafir, mengajak mereka kepada Islam. Kalau mereka menolak, diberikan tawaran yang kedua. Suruh bayar upeti, bayar jizya. Supaya tunduk pada peraturan kaum muslimin. Kemudian ketiga, kalau mereka tidak bayar upeti, maka mereka pun diperangi. Ini tiga tahapan. Sebutkan dalam hadis Buraidah, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jelas? Kemudian juga harus diketahui bahwa jihad melawan orang-orang kafir itu adalah salah satu wasilah di dalam berdakwah. Harus dipahami bahwa dia adalah salah satu wasilah di dalam berdakwah. Sebab yang diinginkan adalah menegakkan kalimat Allah. Menegakkan kalimat Allah itu banyak jalannya. Salah satu dengan cara jihad. Maka kalau dengan jalan ini tidak dipandang begitu bermanfaat pada waktunya, maka dia tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Karena itu dimaklumi bahwa Nabi ketika di Mekah tidak ada syariat jihad mengangkat senjata. Jihadnya dengan lisan. Dan ini termasuk fikih yang banyak orang yang tidak memahami. Termasuk fikih yang banyak orang tidak memahami. Baik. Sekarang kalau misalnya dilihat dari sisi pertimbangan dan sudah terpenuhi syarat yang disebutkan tadi, akan ditegakkan jihad melawan orang-orang kafir. Maka penegakan jihad melawan orang-orang kafir ini disyaratkan pada perlawanan tersebut. Ketika akan mengadakan perlawanan ini, disyaratkan tiga syarat. Syarat yang pertama, jihad tersebut harus dipimpin oleh seorang pemimpin muslim. Pimpinan negara yang memimpinnya. Bukan semua orang, tapi pimpinan negara. Bukan saya, bukan pula wali kota, bukan pula gubernur, tapi pimpinan negara. Jelas? Kenapa? Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Sungguhnya imam, pimpinan negara, pimpinan kaum muslimin adalah tameng. Dilakukan peperangan di belakangnya. Imam tegas dari Nabi SAW. Bahwa dilakukan peperangan di belakang siapa? Di belakang pimpinan negara. Jadi, kalau ingin melakukan jihad, menegakkan jihad, harus penuhi syarat yang pertama. Karena itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak pernah mereka melakukan peperangan di luar dari komando dan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak pernah mereka melakukan peperangan, tidak di Mekah dan tidak pula di Madinah. Jelas? Kalau berpikiran konyol misalnya, seperti sebagian orang itu mengatakan, ya bukankah kalau kita mati melawan orang kafir mati syahid? Ya, mungkin saja sahabat berpikir seperti itu. Dan mungkin saja mereka kan, ya memerangi orang-orang kufar Quraisy ketika mereka dizalimi di Mekah sampai mati syahid saja. Tapi kenapa mereka tidak lakukan? Tapi ini semuanya kembali kepada makna ini. Jihad, yang dikatakan sebagai jihad fi sabilillah, berperang melawan orang kafir secara fisik, disyaratkan harus dibawa pimpinan seorang pemimpin muslim. Jelas? Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau ingin menegakkan jihad secara fisik melawan orang kafir, kaum muslimin harus mempunyai kekuatan. Harus mempunyai kekuatan. Harus punya kemampuan untuk menegakkan jihad. Dari sisi materi maupun dari sisi fisik. Karena dalam Al-Quran, Allah firman, wa'a'iddu lakum mastata'tum min quwwa. Dan persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Kekuatan kalian yang paling maksimal. Kalimat kekuatan mencakup kekuatan secara fisik maupun secara materi. Jelas? Dan ini adalah hal yang penting. Adalah hal yang disyaratkan. Sebab Nabi SAW di Mekah, tatkala beliau dan kaum muslimin tidak mempunyai kekuatan yang cukup menghadapi orang-orang kafir, bahkan lebih daripada itu di perjanjian Hudaybiyah, para sahabat yang jumlahnya sudah ratusan, dan sebelumnya para sahabat sudah menang di perang Badar, perlu diketahui, menghadapi orang-orang Quraisy. Perjanjian di Hudaybiyah, Nabi SAW tidak menegakkan perang bersama mereka, tapi menegakkan apa? Suluh perdamaian. Dikenal dengan nama perjanjian Hudaybiyah. Sekali lagi kalau ingin berpikir konyol misalnya seperti sebagian orang itu. Bukankah kalau dilakukan peperangan ada yang meninggal mati syahid? Ya kan? Kalau hanya berpikir pendek seperti itu. Ya. Tapi di sini Nabi tidak menegakkannya. Kenapa? Tidak terpenuhi syarat. Tidak ada kekuatan yang memadai untuk menegakkannya. Tidak ada kekuatan memadai untuk menegakkan jihad. Jelas sampai sini? Ya. Maka ini adalah syarat yang disyaratkan. Di Mekah, Nabi dan para sahabatnya dilarang menegakkan jihad. Tidak ada kekuatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, di surah Nisa, Alam tara ila alladziina qila lakum kuffu aydiyakum. Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Tahanlah tangan-tangan kalian. Dilarang untuk menegakkan jihad dengan fisik. Bahkan diperintah untuk menahan tangan. Nah, kemudian syarat yang ketiga, dari syarat penegakan jihad melawan orang kafir secara fisik dengan bentuk menyerang, disyaratkan kaum muslimin harus mempunyai wilayah kekuasaan. Harus punya apa? Wilayah kekuasaan. Dan harus diketahui bahwa syariat jihad menyerang itu baru disyariatkan di mana? Di Madinah. Dan ini menurut kesepakatan para ulama sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Barulah setelah kaum muslimin pindah ke Madinah, mereka punya wilayah kekuasaan, baru diperintah untuk menegakkan jihad. Itu pun bukan jihad secara langsung. Jadi pertama, di pas Mekah dilarang berjihad. Kemudian di pas yang kedua, diizinkan melakukan jihad bagi orang yang dia zalimi. Pas yang kedua. Pas yang ketiga, diperintah untuk jihad dengan perintah yang terbatas. Pas yang keempat, barulah perintah mutlak dalam berjihad secara fisik melawan orang kafir. Ini semuanya ya, sesuai dengan keadaan kaum muslimin. Sesuai dengan keadaan kaum muslimin. Maka ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang syar'i. Pertimbangan yang syar'i. Yang hanya sekedar berpikir, ya, kalau jihad mengangkat senjata mati, berarti mati syahid. Nah, seperti itu aturannya. Ada yang disebut mati konyol, ya. Ada yang disebut mati syahid. Ya. Kalau sekedar mati konyol, semua orang bisa. Siapa saja yang frustasi, bisa saja melakukan bom bunuh diri. Ya. Kan enak kan? Bom bunuh diri selesai dari kehidupan. Dan lagi yang dipikir. Ya. Tapi yang terpenting bagaimana ia meninggikan agama. Ia mengorbankan jiwanya di dalam meninggikan agama. Ini yang dipandang dan dilihat dalam sudut agama. Ya. Jangan dikira bahwa ini adalah syariat yang berlaku sampai di masa para sahabat saja. Tidak. Ini akan berlaku sampai akhir zaman. Apa yang saya terangkan tadi adalah syarat jihad. Dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang turunnya ketika keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini dua kaum yang akan berbuat kerusakan di muka bumi. Tidak ada yang bisa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada yang bisa membendung mereka. Ya, tatkala keluarnya Nabi Isa alaihi salam ada. Imam Mahdi ada. Kaum muslimin ada. Jadi maklumnya ketika turunnya Nabi Isa, ya, bagaimana mereka manusia kembali kepada agama. Ya. Ketika melihat Nabi Isa, orang-orang kafir meleleh karenanya. Bersama dengan itu, kaum muslimin ketika turunnya Ya'juj dan Ma'juj, disebutkan mereka naik ke gunung bersembunyi. Kenapa? Ya. Kenapa anda berpikir seperti sebagai orang yang berperan saja? Kan kalau mati-mati syahid. Kita sebab tidak ada kemampuan untuk menghadapi mereka. Jangankan penduduk dunia, Ya'juj dan Ma'juj, setelah mereka membuat kerusakan di muka bumi, ya, mereka mengarahkan senjata mereka ke langit. Sekarang penduduk dunia sudah kita kalahkan semuanya. Sekarang kita serang yang di atas langit. Mereka arahkan senjata yang ke atas langit, kemudian turunlah senjata-senjata mereka apa penuh dengan darah. Allah buat fitnah pada mereka. Nah, ini juga di antara dalil ya. Turun dengan darah. Oh, kalau begitu sudah mati yang di atas langit. Ini istidraj namanya. Ya, jangan tertipu dengan hal yang seperti itu. Nah, kemudian disebutkan bagaimana kisah binatanya Ya'juj dan Ma'juj dalam hadis itu. Maka itu semuanya pertimbangan-pertimbangan agama. Agama itu mendidik seorang muslim istiqamah. Bentuk istiqamah itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada jalan lain. Kalau hanya sekedar mengikuti perasaan, ya saya tersinggung, saya marah saudara-saudara saya dibunuh di Afghanistan, di apa namanya di Irak. Semua kaum muslimin tidak ada yang setuju dengan seperti itu. Ya kan? Siapa dari seorang muslim yang rela saudaranya dizalimi, ditindas? Siapa yang rela? Tapi kita lebih tidak rela lagi kalau kemungkaran dihadapi dengan hal yang mungkar yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Dan ini yang terjadi. Apa yang terjadi di Afghanistan, di Iraq, ini kan semua dari berasal dari isu-isu terorisme yang dianggap oleh sebagian orang sebagai jihad. Dan ini menyebabkan banyak di antara kaum muslimin, banyak kalangan kaum muslimin menjadi korban karenanya. Di negeri-negeri yang tadinya kaum muslimin itu boleh melakukan agamanya, akhirnya mereka menjadi sempit, tertekan karena perbuatan sebagian orang ini. Maka di mana dari sisi maslahatnya ingin mengangkat agama, tidak ada tuntunan agama yang membenarkannya. Bagaimana dari sisi maslahat ingin memuliakan kaum muslimin tertindas karenanya. Makanya semuanya tidak terhitung sebagaimana jihad fi sabilillah. Makanya tiga syaratnya, tiga syarat dari jihad menyerang, apa dari jihad menyerang pada orang kafir secara fisik disyaratkan berapa syarat? Tiga syarat. Yang pertama dari apa? Harus pimpin oleh pimpinan negara. Yang kedua harus mempunyai kekuatan. Yang ketiga harus mempunyai wilayah kekuasaan kaum muslimin. Ini di satu sudut. Sudut yang lainnya kita lihat targetnya kan orang kafir. Iya. Sekarang kita lihat orang-orang yang menjadi korban di Mumbai satu itu siapa mereka? Hah? Anggaplah yang muslim itu, yang Islam. Ya menurut mereka ya itu tidak sengaja ya. Kita ikut saja, anggap itu tidak sengaja sudah. Ya, walaupun kalian tidak hargai darah seorang muslim, anggap saja tidak sengaja. Ya. Sekarang orang-orang kafir yang kalian bunuh. Ya, kafir apa yang kalian bunuh? Nah, kafir dalam Islam itu bukan cuma satu saja. Kafir dalam Islam itu ada empat jenis. Ya, ada empat jenis kafir. Kafir yang pertama disebut dengan nama kafir dhimmi. Mereka adalah kafir yang hidup bersama kaum muslimin, di tengah kaum muslimin. Hidup di bawah peraturan satu negara, tunduk juga kepada negara. Ini disebut sebagai kafir dhimmi, tidak boleh diperangi. Dan ini disebut nafsnya tidak boleh diperangi dalam surat Taubah. Jelas? Ini kafir yang pertama, kafir dhimmi. Kafir yang kedua adalah kafir musta'man. Itu orang kafir dari luar negeri masuk ke dalam negeri, kaum muslimin. Kafir yang seperti ini juga tidak boleh dibunuh. Ini nasnya tidak boleh dibunuh juga dalam surat Taubah. Jelas? Ini keberadaan turis-turis yang masuk ke Indonesia. Sebab di peraturan internasional, kalau orang masuk ke negara sudah ditempel paspornya, maka itu adalah jaminan keamanan dari negara dan dia diizinkan untuk masuk negara dan mendapatkan perlindungan. Iya, ini kafir yang kedua, kafir musta'man. Kafir yang ketiga namanya kafir mu'ahad. Yaitu kafir yang telah terjadi perjanjian dengan negara Islam, dengan kaum muslimin untuk tidak saling berperang. Setelah Nabi melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir Mekah di Hudaybiyah, seluruh kafir Mekah menjadi kafir mu'ahad. Dan Nabi mengancam, "Man qatala mu'ahad lam yarah ra'ihat al-jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Perhatikan. Ini mungkin kalau diingatkan kepada mereka, mungkin mereka akan bertanya, "Kok bisa orang kafir dibunuh kok tidak mencium baunya surga?" Sini letak keindahan Islam. Islam itu tidak pernah mengajarkan penganutnya untuk berkhianat, melanggar janji. Mereka kalau sudah membuat perjanjian, memberi jaminan keamanan, diberi jaminan keamanan. Ya, dan dijaga oleh seluruh lapisan. Ini tiga jenis kafir. Selain dari tiga jenis ini, itu adalah kafir yang keempat. Disebut dengan nama kafir harbi. Kafir harbi inilah yang boleh diperangi. Kalau bicara tentang kafir harbi, boleh diperangi, maka memerangi orang kafir dengan cara apa? Jihad fi sabilillah. Dan jihad itu dengan dua cara yang tadi. Apakah dengan difa, membela diri, atau dengan jihad? Hujum jihad menyerah dengan syarat-syaratnya. Nah, sekarang silakan menilai perbuatan di bom Bali itu ya, terhitung jihad atau bukan? Sekarang target mereka siapa? Hah? Ya tadi sekarang ada kafir ada muslim ya. Ya sekarang anggaplah kafir. Kafir jenis apa? Hah? Apakah jenis keempat kafir harbi? Tidak ada kafir harbi di sana. Kafir harbi sana ke Amerika sana. Kenapa mereka tidak sama Amerika? Justru bikin meledakan di Indonesia. Agak gentle namanya. Jelas? Baik. Jadi cara yang mereka serang sudah salah. Satu. Kemudian jihad yang mereka tegakkan jihad apa? Membela diri kan? Hah? Mereka diserang? Tidak, justru mereka yang menyerang. Kalau begitu jihad menyerang. Baik, jihad menyerang disyaratkan tiga syarat. Mana pimpinan negara kalian? Hah? Siapa pimpinannya? Ya. Kemudian yang kedua, mana kekuatannya? Ya, melakukan peledakan saya sembunyi-sembunyi. Mana wilayah kekuasaannya? Ya. Ini semua adalah syarat yang tidak terpenuhi. Kalau begitu, dari sisi mana mereka dihitung sebagai jihad? Dan sisi mana dihitung sebagai mati? Syahid. Kenapa saya? Tentu agama sedemikian indah. semuanya ketentuan dan apa yang ada dalam dunia jelas. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini adalah manfaatnya. Dan saya harapkan mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.